itu harus profesional tapi jangan dianggap sebagai profesi. Saya tanya, ada nggak yang pengen jadi WTS selama-lamanya? Dan alhamdulillah sampai hari ini setetes alkohol pun saya tidak pernah. Karena saya punya prinsip kalau saya minum, maka saya tidak berhak untuk menasihati mereka para peminum. Apa nggak sia-sia ya berdakwah di daerah lokalisasi? Saya punya pengalaman narik becak. Karena tukang becak itu orang yang paling sabar sedunia. Pilihan presiden itu 5 tahun, kita ikut ulama itu selama-lamanya. Kebutuhan kita kepada Allah itu sama. Jenengan butuh Allah, saya butuh Allah. Cuman kesempatan kita berbeda. Karena saya di pondok pesantren, maka kesempatan saya jauh lebih banyak daripada mbak-mbak. Karena mbak-mbak ada di ngebong sini, kesempatannya jarang. Barangkali terdetek satu keinginan ibu-ibu, mbak-mbak pengen datang ke pengajian di luar sana. Tapi begitu nyampe di luar sana, kadang-kadang dilihat orang gak enak. Atau orang-orang kadang-kadang memandang kepada kita dengan sebelah mata. Cah ngebong, begitu biasanya. Cah ngebong. Alergi seolah-olah. Bahwa seolah-olah orang-orang itu yang paling suci, kemudian kita yang paling banyak dosa. Dan saya meyakini, sebesar apapun dosa seseorang, saya meyakini di dalam hatinya pasti ada Allah. Kalau ada orang pengen jajan di ngebong, orang ini kemudian di ngebong ketemu germo karo kiai. Pertanyaan saya, kira-kira sing disunggemi kiai ini apa germo? Tetap saja kiai ini. Padahal dia malu dengan kiai. Germo yang mencarikan dia jajannya. Tetapi tetap saja ketika ketemu dengan kiai dan germo, yang akan disalami pasti adalah kiai. Orang masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tidak boleh melihat orang itu dengan pandangan sebelah mata. Bahwa kita yang dianggap buruk sekalipun di hadapan manusia, itu tidak boleh berputus asa. Karena apa? Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ternyata mohon maaf, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa kita. Detikers, moto Harley Davidson yang saya duduki ini adalah satu dari tiga koleksi milik Gus Miftah. Sebelum beliau memiliki tiga Harley ini, Anda perlu tahu inilah tunggangan seorang Gus Miftah sehari-hari waktu itu. Tetapi bukan cuma Honda 70 ini, tunggangan beliau lainnya adalah Bed. Nah, ini pemilik becanya. Halo, Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejarahnya apa lagi? Ada beca, ada motor beca, ini. Ada motor, sejarahnya panjang. Tapi kayaknya enak kalau kita ngobrolnya nggak di sini deh. Gimana? Oke. Okay, atau saya narik beca, itu yang duduk di sini. Kita duduk ya, cari spot yang bagus sih. Oke, siap. Di depan masjid kita saja. Mantap saya. Ya, kita ngobrol di sini. Okay. Ini salah satu spot yang Gus suka. Oke. Okay. Ini saya di mana? Sini ya, Gus. Ini, ya. Okay. Ini beduk lumayan besar di era sekarang. Wis. Ini kayunya dari mana, Gus? Ini keren dulu ya. Kenang-kenangan dari polisi. Saya pengajian, peresmian masjid beliau. Saya bilang, kok beduknya kecil, Jenderal. Saya ada, Gus, yang besar. Terus kok nggak dipasang? Karena kalau saya pasang di sini lucu. Nggak kenapa? Beduknya lebih besar daripada masjidnya. Seakannya, Gus bangun masjid, tak kasih beduk katanya. Oh, gitu. Kasih ini akhirnya. Cindera matanya. Cindera matanya ngeri beduk. Dikasih nama juga? Enggak. Cuman saya dekat bertanya sama teman sini. Kan tetangga saya banyak yang Nasrani. Saya ditanya, apa namanya? Gus, kenapa kok dipasang beduk? Iya beduk lah, di masjid kok. Kenapa? Sandal saja hilang, gua mau yang lain. Tapi ini ditabuh setiap anu ya, setiap penanda. Enggak mesti juga. Enggak mesti juga. Mesti juga. Kalau beduk itu kan kondisinya, filosofinya dulu adalah untuk apa namanya mengganti. Karena waktu itu benda speaker, ya. Nah, maka waktunya masuknya waktu sholat itu pakai beduk. Tapi bukan untuk memanggil orang sholat, salah. Kalau memanggil orang sholat, tetap menggunakan adzan. Gus, kembali ke cerita di awal tadi, Gus. Ada tiga Harley Davidson, ada motor bebek 70 warna kuning yang norak banget. Dan sama ada becak ya. Saya ngobrol-ngobrol sama staff, katanya itu memang tunggangan. Gus dulu waktu, ya sekarang sih masih muda juga ya, waktu masih hatin lah ya. Ya dulu masih imut-imut, sekarang amit-amit lah. itu akurasinya, cerita yang akurasinya seperti apa itu? Saya dulu zaman kuliah itu pernah narik becak 5 bulan. Kuliahnya di mana? Di IAIN, Sunan Kalijaga. Saya pernah narik becak 5 bulan untuk nyambung hidup. Untuk biaya kuliah, untuk makan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya syukuri, saya punya pengalaman narik becak. Karena tukang becak itu orang yang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang, penumpangnya nggak datang, becaknya dinaikin sendiri. Terus akhirnya kemudian, saya kan kuliah nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jurusan apa kuliahnya? Saya guru KI Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Memang niatnya memang jadi guru ya? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Wong saya dulu kuliah itu ya, karena ikut temen kok. Gimana? Jadi ya kuliah juga gak kuliah jarang masuk. Ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan dan ijazahnya pun gak diambil. Ya, gak sempet anu dong ngelamar-ngelamar kerja gitu. Kalau saya dapat, gitu. Kalau dapat gelar, seharusnya gelar saya itu SAG. Sarjana Agama. Sarjana kayak gimana? Dan kemudian motor itu, yang bebek itu, ya. Itu dulu zaman itu. Zaman saya awal-awal dakwah. Ya, keliling-keliling anu punyanya cuma itu, itu. Mau kredit motor yang bagus nggak berani. Kenapa? Ya nggak duit, ada duit gimana? Hidup kita susah. Itu motor itu juga jadi pemikat untuk istri. Enggak, dulu malah belum punya. Belum kan dulu kita kismin. Nggak berani naksir-naksir itu. Ya karena hikmahnya barangkali dulu zaman kuliah saya miskin, nggak punya apa-apa ya, nggak berani nembak cewek. Gus. Sebetulnya kan Gus Miftah itu orang Jawa Timur ya. Aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, gede di Jogja. Nah, kemudian kuliah di IAIN. IAIN, ya istilah kerennya Puja Kesuma lah. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, Gus, ijazah nggak punya. Apa itu yang melandasi kemudian aku jadi juru dakwah aja? Atau sebelumnya sempat melakoni profesi lain? Saya dulu kan tinggal di masjid. James Bond James lah. Bond. Jaga masjid dan kebon. Saya dulu waktu itu terjunnya dakwah itu gara-gara khotib yang kita undang Jumatan itu tidak hadir. Lah mau nggak mau sebagai penjaga masjid, saya harus datang, harus menggantikan. Kecelakaan sebetulnya. Ya kecelakaan sejarah sebenarnya. Tapi dari saya kecil memang kalau lihat orang ngaji di panggung, saya senang. Saya dulu lihat almarhum Gaji Zainuddin MZ, itu saya senang. Sampai naik truk kita datang. Terus waktu itu yang terkenal waktu itu ada si Nur Iskandar SQ waktu saya kecil. Itu ketika mereka pengajian saya senang. Artinya memang sepengen belajar menjadi juru dakwah itu sudah ada, tapi itu bukan cita-cita. Bukan cita-cita. Jadi cita-cita aslinya sepertinya apa? Saya itu MTC ya. Apa? Manusia tanpa cita-cita. Aduh, ini bukan contoh yang baik. Manusia tanpa cita-cita. Tapi tetap punya arah. Tapi terarah. Sama halnya begini, saya mengatakan sama santri-santri saya, boleh berhenti kuliah, boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Itu yang banyak orang mentang-mentang udah punya ijazah, berhenti belajar. Berhenti belajar. Kadang-kadang S1, S2, S3 selesai, ya sudah kewajiban dia belajar selesai. Padahal orang ngaji itu, orang belajar itu kewajibannya adalah minal mahdi ilal hadi, dari boyan sampai liang lahat. Dan ada juga kan yang suka dinyanyiin sama Nasindaria atau apa ya. Orang belajar sejak kecil itu ibarat menulis di atas batu. Di atas batu, susah tapi pada akhirnya akan nampak. Kalau orang dewasa belajar itu seperti menulis di atas air. Makanya kalau saya ngajar, sebenarnya lebih suka ngajar anak-anak daripada orang tua. Kalau anak-anak kita ajar, dia jadi orang dewasa, jadi ustadz ngajari anaknya, santrinya. Terus ilmu saya ngalir. Turun-temurun. Tapi kalau ngajar orang tua kadang-kadang belum bisa, sudah mati. Dulu kan miskin, punya motor becak cuman itu ya. Tapi sekarang punya Harley, punya roda empatnya aja dua kalau nggak salah ya. Dua merek terkenal. Saya nggak mau nyebutin, ntar promosi lagi ya. Ini kayak balas dendam ya Gus ya? Enggak balas dendam ya. Saya itu punya apapun itu tujuannya untuk dakwah. Kenapa saya punya motor gede, punya motor seperti itu untuk mendekati kawan-kawan komunitas dakwah. Komunitas motor gede saya masuk sebagai pendakwah. Saya ikutin kan tadi malam itu kan itu, ketemu komunitas Harley, komunitas otomotif juga ya. Saya punya gini, saya sebenarnya punya motor satu lagi komunitas. Di Jogja itu ada komunitas motor jalanan lah. Banyak. Dan mereka kesannya enggak mau ngaji, arogan. Saya datang, saya beli motornya. Saya ada satu motor lagi kayak itu. Saya masuk untuk dakwah. Dan ternyata itu efektif. Jadi bukan buat gaya-gaya. Ah, enggak, kalau gaya-gaya untuk apa sih? Suka juga saya jarang di rumah kan. Saya kan jarang di rumah. Naik motornya juga kapan. Tapi ketika saya punya itu, ternyata bisa menjadi media dakwah. Nah, Gus. Media dakwah. Yang menarik, saya ini kemarin mergokin juga. Gus nih lagi main di kawasan Sarkem itu ngapain ya? Itu kemarin di Ngebong, Mas. Ngebong itu seperti Pasar Kembang, tempat lokalisasi, tempat prostitusi, tetapi barangkali levelnya masih di bawahnya Sarkem dan jumlah penghuninya lebih banyak. Dari dulu saya susah untuk masuk dan alhamdulillah sekarang bisa diterima dengan baik. Gimana tuh caranya tuh bisa? Saya lobby. Saya melalui kawan-kawan Laskar Jogja, anak-anak yang awal saya itu, saya pengen masuk di sana, pengen ngaji. Saya meyakini kok idza sadaqal asmu wa hasabil. Ketika kemudian niat kita baik pasti ketemu jalannya. Dan ternyata benar. Pada akhirnya mereka menerima. Dan jenengan tahu semalam itu ternyata mereka begitu antusias. Ya, sampai beludak ke pinggiran rel kereta gitu ya. Sampai beludak ke pinggiran kereta ya. Karena mereka memang transaksinya di pinggiran rel kereta. Tapi kalau mau buat... bukan, Gus. Kalau buat saya sih sebagai lelaki kan itu ya. Lihat beberapa kan ternyata masih muda dan cantik loh ada yang... Banyak yang umur belasan tahun juga masih ada. 19 tahun, 18 tahun juga masih ada. Nah ini kan Gus juga masih muda. Gimana antara menyampaikan dakwah, terus bagi lelaki mata nggak bisa dibohongin lah, pasti ya, ada ketertarikan lah sama jemaahnya yang itu gimana mengendalikannya itu Gus? Hebatnya manusia kan memang di sini Mas. Manusia itu kan perpaduan antara malaikat, setan, dan hewan. Jadi manusia itu kan produk terakhir. Allah menciptakan malaikat, menciptakan setan, menciptakan hewan. Manusia itu tiga-tiganya ada. Lah seninya manusia di sini. Jadi mengelola nafsu. Nafsu itu tidak untuk kita bunuh, tapi untuk kita atur dan kita kelola. Lah, Allah selain memberikan nafsu juga memberikan rem. Remnya apa? Iman. Gasnya itu nafsu, remnya adalah iman. Ketika kita masuk di wilayah seperti itu, tentunya kita harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Dan ketika saya masuk di lokalisasi, tentunya saya harus ngerem. Tapi kan kemarin beberapa nggak cuma sekedar cuit-cuit ya Gus itu. Godain kan biasa. Pas datang maupun pas pulang. Cie-cie, ustaznya ganteng cie. Gus, monggo Gus, gratis loh. Wis, diskon loh. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 14-15 tahun ini saya di lokalisasi. Alhamdulillah fans-fans saya nggak ada masalah. Dan saya tidak pernah hadir di sana kecuali ngaji. Atau ketika ada tamu pengen wawancara di sana. Di luar itu saya tidak pernah mendatangi tempat itu. Itu komitmen saya. Contoh begini, saya kalau masuk ke kafe, diskotik itu teman-teman dulu awal-awalnya banyak yang nawari minum. Mau minum yang paling mahal, kita beliin kalau Gus mau. Dan alhamdulillah sampai hari ini setetes alkohol pun saya tidak pernah. Karena saya punya prinsip kalau saya minum, maka saya tidak berhak untuk menasihati mereka para peminum. Bahkan ngerokok pun saya tidak. Gitu? Iya. Pantesan sehat ya? Saya sehat, alhamdulillah. Dan padahal dalam sehari kayaknya saya ini di Jogja dari Jumat baru dapat jadwalnya Minggu. Ini pun karena malam Ramadan ya. Iya. Jadi asisten saya itu paling asisten yang termasuk yang paling sibuk. Dalam sehari itu dalam satu HP, kebetulan saya ada tiga asisten itu, satu HP bisa 30-50 yang meminta jadwal ngaji. Bagus. Lawang saya tuh awalnya kan menghubungi asisten kan. Telepon, WA itu dari hari Kamis. Lah ngejawabnya baru kemarin, ketemu. Karena terlalu kreditnya yang minta. Maka saya bilang begini ya, kalau kemudian ada orang WA minta jadwal ngaji, kadang-kadang late respon dan sebagainya, itu ya karena memang terlalu kredit. lalu lintasnya terlalu banyak. Sehari bisa kemana? Saya kalau luar kota itu biasanya kayak kemarin di Sumatera, di Lampung, di Palembang, itu sekali saya berangkat satu minggu, sehari bisa 2-3 kali di tempat yang berbeda. Makanya sempat beberapa panitia itu sampai nyewain helikopter supaya lalu lintasnya lebih banyak. Dan yang namanya orang ngaji masih kadang-kadang dijemput pakai helikopter, kadang-kadang dijemput pakai mobil mewah, kadang-kadang juga di Lampung kemarin dijemput pakai ketek. Ya itu asiknya di situ itu. Tapi asiknya saya dengar dari salah satu asistennya si Gus itu cerita ada si salah satu daerah, wah ngundangnya mah terus kayak menteror gitu, ayo dong kapan kesini, kapan kesini. Begitu datang katanya, ya boro-boro dijemput. Ya datang tidak dijemput. Pulang tadi antar, bahkan untuk menginap pun ternyata nggak disiapkan. Itu resiko dakwah, Mas. Resiko dakwah. Karena memang saya mengatakan dakwah itu harus profesional, tapi jangan dianggap sebagai profesi. Artinya saya tidak mau dikatakan orang yang mencari pendapatan dari dakwah. Serius, nggak ada tarik. Saya kalau sama sekali. Mestinya kan harusnya ada. Makanya profesional tapi bukan profesi. Oh, nah, okay. Beda kalau profesional dan itu dianggap sebagai profesi. Maka saya nggak ada tarif sedikit pun. Saya datang ke satu wilayah di pedesaan jauh, bahkan di pendalaman, naik mobil sampai beberapa jam dari bandara, pulang nggak dikasih apa-apa, pernah. Dan saya ikhlas, nggak ada masalah. Yang namanya nggak bertarif, ya kadang-kadang ada panitia yang ngasih banyak, kadang-kadang dikit, kadang-kadang juga ada 3M. Matur nuwun Mas Miftah, itu saja juga ada. 3 miliar ya? 3M, matur nuwun Mas Miftah. Oh, takdirnya 3 miliar. Matur nuwun Mas Miftah. Bukan 3 miliar. Kadang juga ada yang 7,5M. Pitulungan setengah maksoin. Setengah maksain juga ada. Yes, itulah. Suka dukanya seperti itu dan saya nikmati. Makanya kalau saya ditanya, apakah yang Gus nikmati hari ini merupakan hasil dari dakwah? Enggak. Itu bukan hasil dari dakwah, tapi merupakan berkah dari dakwah. Dan istri nggak sempat ngomong, oh gimana sih udah pergi berhari-hari. Oh iya, istri saya sudah terdiri untuk itu. Nah, ini memasuki Ramadan ini jadwal ngaji. Kalau Ramadan saya lebih slow, Mas. Karena malah memang saya pengen ngaji untuk anak-anak santri juga, atau udah setahun ditinggal. Waktu saya habis, bahkan kemarin saya habis kecelakaan pun, saya tidak bisa nge-cancel jadwal ngaji karena sudah komitmen dengan fokus wilayah itu. Kalau Ramadan begini saya agak slow supaya ada waktu untuk keluarga dan anak-anak santri. Terus di pondok pesantren Ora Aji ini ada berapa? Ada kurang lebih ya 100-an ya sekarang. 100-an. Dan alhamdulillah mereka enjoy. Mereka bayar bulanan, tahunan atau? Mereka free semuanya, termasuk makan dan minumnya, belajar di pondoknya, mereka free. Kalau ada yang sakit ya sebisa mungkin kita bawa ke rumah sakit. Dan alhamdulillah itu tidak menjadikan saya fakir. Alasannya begini ya Mas, dulu kan saya pernah ketika masuk Jogja itu pengen tinggal di satu tempat itu kesulitan, karena saya nggak kuat ngekos. Akhirnya saya tinggal di masjid. Itu yang kemudian menjadi keinginan besar bagi saya. Waktu itu saya bilang, hari ini saya susah makan, saya besok harus bisa memberi makan orang. Setiap kali saya mau makan, Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya Allah sekarang saya susah untuk makan, saya besok harus bisa ngasih makan orang. Saya sekarang gak bisa tidur karena gak punya tempat tidur, saya besok harus bisa ngasih tempat tidur orang. Dan ternyata alhamdulillah Allah wujudkan. Mereka di sini makan cukup, tidur cukup, semuanya kecukupan alhamdulillah atas izin Allah. Bahkan kalau malam minggu paing, setiap 35 hari sekali itu saya pengajian, yang hadir bisa sampai 10.000, semuanya kita kasih makan, free, nggak ada kotak infak, dan lain sebagainya. Dan Allah tidak membuat saya miskin. Dan kemarin di apa Kebongan ya, istilahnya apa? Ngebong. Ngebong itu juga Gus. Setiap kali kita ngaji ke tempat lokalisasi, itu kita berkomitmen membawakan konsumsi. Baik dari saya atau kadang-kadang ada dari donatur. Gus, aku yang wangi bantu. Kayak besok ini kita rencana untuk membagi kepada mereka 200 mukena di bulan Ramadan. Ya supaya mereka minimal pakai, sudah dikasih Gus Miftah mukena, masa sih nggak sholat. Awalnya gitu-gitu saja saya. Dan alhamdulillah mereka senang. Jadi dakwahnya tuh tidak langsung indoktrinasi gitu. Yo, ayo tobat, ayo. Enggak Mas, jangan maksiat, tobat itu kan urusan Allah. Dan hari ini kita tidak bisa kemudian mengejas orang. Orang kalau jelek selamanya jelek. Bisa jadi dari rahim orang yang jelek juga melahirkan orang yang baik. Maka saya selalu bilang orang yang baik dan jelek itu bedanya tipis. Orang yang dianggap jelek pernah berbuat baik, dan orang yang dianggap baik pernah berbuat jelek. Pasti itu, gak mungkin kayak. Cuman gini, kan apa enggak sia-sia ya berdakwah di apa di daerah lokal ini? Semalam jenengan dengar enggak bahwa mereka, saya tanya, ada enggak yang pengen jadi WTS selama-lamanya? Ya kan kalau ditanya kan mereka akan jawab enggak, tapi nyatanya terus melakoni sampai ada yang sepuh kayak gitu. Ya tapi kan jarang kok Mas yang mati di ngebong di Sarkem, karena sebelum mati mereka udah pulang kok. Dan banyak kesaksian di DM itu, terutama di anak-anak kafe. Saya dulu jamaah pengajian Gus di kafe, alhamdulillah sekarang sudah keluar. Kalau di kafe itu kan usianya lebih muda lagi, paling usia 35 tahun sudah keluar. Dan ternyata ilmu yang dulu saya dapatkan ketika pengajian di kafe baru bisa saya rasakan manfaatnya hari ini ketika saya sudah berkeluarga. Bagi saya luar biasa. Ada lagi saya pengajian di UGM, dia datang. Alhamdulillah setahun yang lalu saya pengajian sama Abah di diskotik. Dan sekarang saya sudah bisa pengajian sama Abah di masjid UGM. Subhanallah. Nah Gus, saya sedikit penasaran. Kalau orang kan nama pesantrennya itu apa gitu, yang Arab. Nama-nama Arab ini nama pondok pesantren. Bagi orang saya nama tidak. Masjidnya juga Al-Bujaji. Itu artinya apa itu? Tidak semuanya harus Arab sih. Ya kan bagi saya orang Jawa itu luar biasa kok. Ya. Makanya banyak orang Jawa namanya Arab, enggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Bayhaqi, orang Jawa namanya Miftah. Tapi enggak ada orang Arab namanya Bejo, itu enggak ada. Pondok kita namanya Ora Aji, tidak ada nilainya, tidak berharga. Bagi saya apa sih yang berharga? Semuanya berharga itu hanya Allah. Yang bernilai itu hanya Allah. Filosofinya. Filosofinya seperti itu. Dan masjidnya Al-Bujaji. Sebaliknya dari Ora Aji, Al-Bujaji itu artinya bernilai. Saya berharap orang sebelum masuk pondok, ketika dia tidak ada nilainya, begitu keluar dari pondok, dia menjadi pribadi yang bernilai. Maka banyak yang kesini masuk bertato, masuk ngaku bah saya mantan anak yang suka mabuk. Enggak apa aja saya terima. Dia di DM, bah saya anak nakal, sukanya berkelahi, main perempuan dan sebagainya, boleh nggak saya ke pondoknya Abah? Silahkan. Kan tidak bernilai. Begitu keluar dari pondok harus berjaji, harus bernilai. Filosofinya sebenarnya itu. Maka sering saya di mana-mana, jeneng pondok kok Jawa toh gitu. Apa sih? Tadi sebelum Gus pulang nih saya sempat keliling-keliling. Nah, oh ya, di sana itu ada tulisan 4 kalimat dalam bahasa Jawa. Tapi aku nggak ngerti artinya ini. Tulisannya gini. Jalmo tan keno kiniro ngatur tanpa ngreko. Ngatur tanpa ngreko. Tanpa ngreko. Akon tanpa kondo. Kapan aku dadi wong apik? Jadi begini. Dalam ayat Al-Qur'an itu ada kalimat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah itu memberikan kuasa kepada siapapun yang dikehendaki dan akan mencabut kuasa itu dari siapapun yang dikehendaki. Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya, contohnya Sa'labah, tapi juga Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin, contohnya Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja, contohnya Dawud, dan Allah mampu menghinakan raja di raja, contohnya Fir'aun. Kita tidak bisa menyepelekan orang. Hari ini kalau saya menyepelekan jenengan, bisa jadi besok Anda lebih hebat daripada saya. Itulah yang dimaksud dengan jalma tan keno kiniro. Jalma tan keno kiniro. Atau ngatur tanpa ngreko, akon tanpa kondo. Hidup itu hanya menjalankan, Mas. Hidup enggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur. Ikuti saja aturan Allah, dan jangan sekali-kali nabrak aturan. Makanya Gus tadi bilang, saya enggak punya cita. Saya enggak punya cita. Nasing tulus saja. Allah mau jadikan saya apa, terserah Allah deh. Yang penting saya menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi kalau saya ditanya, cita-citanya apa? Saya enggak punya cita-cita. Derek kersane Gusti. Dan pertanyaan terakhir adalah, kapan aku dadi wong apik? Terserah kamu jadi apapun, profesimu apapun, mau jadi ustadz, kiai, mau jadi pejabat, DPR, presiden, tapi ingat, kapan aku jadi orang baik? Kapan saya bisa jadi orang baik? Lah orang baik itu apa? Laku utama nguntungake wong liya. Bahwa perilaku yang paling utama itu adalah ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, Gus, saya mau sedikit mundur ya. Pilpres memang sudah selesai, tapi masa kampanye kan kemarin panjang banget ya, 6 bulan, 7 bulan. Biasanya kan kiai yang punya jemaah banyak digoda-goda, dipujuk-pujuk, malah dipokso mungkin kan untuk ikut-ikutan kampanye. Nah, si Gus kemarin posisi di mana nih? Karena saya lihat di Instagramnya ada syukuran dua sapi, motong dua sapi nih. Saya kan begini, saya itu tipe orang yang suka guyon ya. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang harus kita belain sampai mati-matian. Kalau bahasa Gus Dur, janganlah mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati lah. Bagi saya jabatan, pangkat itu kan semuanya sudah diatur oleh Allah. Kayak sekarang siapapun yang jadi itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi saya sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya punya kepentingan. Bagaimana kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu tetap eksis. Dan saya melihat calon yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Makanya saya ketika motong sapi, saya bilang kemenangan Ahlus Sunnah wal Jamaah 2019. Kalau calon presiden, saya yakin semuanya baik. Kayak saya kemarin ada pertanyaan ketika saya ngaji di Hong Kong, Gus, di 01 ada ulama, di 02 ada ulama. Menurut Gus Miftah, ulama yang bagus yang mana, yang jelek yang mana? Saya bilang, semuanya bagus. Jangan kemudian kita menilai ulama, barometernya hanya pilihan presiden. Pilihan presiden itu 5 tahun, kita ikut ulama itu selama-lamanya. 01 ada Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pakalongan, bagus. Ada Mbah Maimun Zubair, bagus. Di 02 ada Abdul Somad, bagus. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Hakim, bagus. Ada Ustadz Adi Hidayat, bagus. Kenapa kemudian kita mengatakan yang satu jelek, yang satu baik? Jangan, semuanya mereka baik. Kalau mereka bertanya, yang jelek siapa Gus? Cukup saya saja deh, jangan yang lain gitu. Dan saya pengen kemudian ketika dikatakan pesta demokrasi, itu kan pesta menyenangkan, Mas. Yang boleh sapi di dumling jamaah, kan menyenangkan. Mau pesta kok menakutkan. Tapi gara-gara dua si itu kalau nggak salah ya, kemudian Gus ada yang ngatain sebagai Gus telek gitu ya? Gus telek. Saya disebut Gus telek, tadi saya ditanya di Palembang, marah nggak Gus? Enggak. Enggak marah saya. Biasa-biasa saja itu loh. Kanjeng Nabi dikatakan anjing, samin kalbak ya kulka. Kanjeng Nabi dimusuhi aja enggak marah. Masa saya cuma dikatakan telek. Bagi saya telek juga ada nilainya. Orang enggak bisa telek juga perutnya sakit kan gitu. Jadi kalau saya ditanya imbas dari itu kemudian saya dikatakan Gus telek, ya saya katakan hidup telek lah. Sama itu ada yang menyayangkan juga Gus dengan sikap Gus itu sebetulnya mempersempit ladang dakwah. Nah, karena dianggap Gus Miftah berarti kalau mempersempit kok yang ngundang dalam 4 bulan 2000 lebih ya. 2000 komunitas lebih. Bahkan hampir 3000 yang ngundang saya ngaji. Dalam 4 bulan. Itu 2000 hampir 3000 permintaan. Sempitnya di mana? Sempitnya di mana? Saya yakin orang itu ngundang saya bukan karena saya terkenal atau bukan karena saya masyhur atau bukan karena saya mampu, tetapi karena Allah yang mengarahkan mereka ke saya. Sekarang mau dipromosikan seperti apapun, kalau kemudian Allah nggak menghendaki, nggak bisa, Mas. Maka saya sudah mengatakan begini, mata wakofa matalabun anta tolibu birobika, walatayasara matalabun anta tolibu binapsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi mereka datang undangan saya itu bukan karena saya ngetren di medsos, enggak. Ya karena Allah mengarahkan ke sini. Mau dipromosikan seperti apa, kalau Allah nggak mengendaki juga nggak bisa, Mas. Jadi kalau jenengan katakan mempersempit ladang dakwah, tak pikir enggak lah. Saya berharap setelah 22 Mei ini semuanya menjadi normal. Sudah nggak ada 01, nggak ada 02. Sama-sama lah bangsa Indonesia gitu saja. Nggak ada kampret, nggak ada cebong. Masa ribuan suku bangsa di Indonesia hanya tersisa dua suku, kampret dan cebong. Maka setelah ini saya harap sudah tidak ada kampret, sudah tidak ada cebong. Semuanya satu, Indonesia. Saya selalu mengatakan begini, kalau kita naik mobil itu, ini barangkali juga bisa kita terapkan di dunia politik demokrasi hari ini. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Karena kita bangsa Indonesia harus optimis bahwa masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Gus Miftah. Semoga apa yang disampaikan Gus Miftah menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan apa yang disampaikan Gus Miftah yang terakhir, khususnya terkait politik, yuk kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi ini memasuki Ramadan, kita bersatu kembali. Tidak ada lagi apa itu cebong atau kampret yang ada kita bangsa Indonesia. Mari kita jaga persatuan. Gus, makasih, terima kasih banyak Gus atas waktunya. Sukses terus untuk teman-teman Detik. Yeah.